Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Apa saja yang telah kita pelajari? Alif, yang menjazmkan dua fi'il. Yang sudah kita pelajari apa saja? In, ma, man. Baik. In, kemudian ma dan man. Contohnya untuk in, indak ya Hamzah. Selain yang di sini, selain yang disebutkan dalam kitab. Intasum. Intasum asum. Tain, tidak perlu pakai fa. Jika engkau berpuasa, maka aku akan berpuasa. Intasum asum. Tain. Dan kemarin ada tugas untuk apa? Mengartikan contoh-contoh yang disebutkan. Tapi kita baca dulu teorinya. Setelah man yaitu mahma. Nahwu qawlihi mahma yuhawilil mubtiluna tamsal haqiqati tadhhab. Dan mahma ikhwani fillah, nah, dia adalah satu kesatuan yang rajin. Mahma ya mahma aslinya memang satu. Karena di sana ada khilaf di kalangan ulama nahwu. Ada yang mengatakan dari mah kemudian ma, ada dari dua kalimat yang digabung jadi satu. Taib. Tapi yang rajih mahma naam adalah kalimat basithah, yaitu memang sejak awal itu naam datang dari orang Arab ya mahma, sebagaimana man ma yang satu isim. Sekarang maknanya apa? Mulai dari ikra. Mahma yuhawilil mubtiluna tamsal haqiqati tadhhab. Bagaimanapun orang yang membuat kepalsuan mencoba menyembunyikan menyembunyikan apa? Mahma yuhawilil mubtiluna tamsal haqiqati tadhhab. Bagaimanapun orang yang membuat kepalsuan mencoba menyembunyikan al-haqiqah, maksudnya apa? Hakikat. Tadhhab. Kalau menunjukkan apa? Tudhhir. Adhara yudhiru. Itu menampakkan. Sekarang tadhhar. Dhahara. Berarti akan nampak. Baik, berarti apa? Maknanya mahma yuhawilil mubtilun, bagaimanapun juga, ya bagaimanapun ahlil batil, mubtilun ahlil batil, orang-orang yang di atas kebatilan. Apa antum artikan tadi? Bagaimanapun orang-orang yang membuat kepalsuan, membuat kepalsuan. Taim. Tidak, yaitu orang yang Nah, berada di atas kebatilan, mubtilun sama dengan ahlul batil. Ya, orang-orang yang di atas kebatilan. Bagaimana pula orang-orang yang di atas kebatilan berusaha, yuhawil. Tams al-haqi, tams apa makna tams? Untuk menghapus, ya, untuk menghapus suatu kebenaran mesti akan nampak. Al-haqiqah yakni haqiqatu syai', yaitu hak atau kebenaran. Itu lebih nah jelas. Jadi makna bebasnya ikhwanillah, bagaimanapun ahlil batil berusaha untuk menghapuskan kebenaran mesti akan nampak juga. Yaitu kebenaran itu mesti akan nampak. Hakikat perkara mesti akan nampak walaupun disembunyikan, walaupun ingin dihapus. Nah, baik. Di sini syahidnya apa? Mahma. Baik, syahidnya mahma yang menjazmkan dua fi'il. Mana itu? Entak ya Hasan, yang dijazmkan oleh mahma. Yuhawil dan apa? Hah? La. Fi'il yang pertama yuhawil. Fi'il mudhari' majzumun bi mahma. Ya kan? Alamat jazmnya apa? Yuhawil. Alamat jazmnya kasrah la. Alamat jazmnya apa Rifi? Sukun. Loh kok di sini di kasrah? Karena iltiqa'u sakinain, karena pertemuan dua sukun, mana yang mana? Antara lam dan apa? Sukunnya. Nah, sukunnya mana? Lam, lam dan lam. Ainal kolam. Perhatikan, bapak tulis. Mahma yuhawilil mubtilun tamsal haqqi tadhhab. Sekarang perhatikan yuhawilil mubtilun. Tadi dikatakan yuhawil fi'il mudhari' majzumun bi mahma. Alamat jazmnya apa? Sukun. Tapi di sini kok kasrah? Yuhawilil. Karena kasrahnya ini akhwanifillah kasrah yang muncul karena suatu kejadian, bukan kasrah asli. Jadi kejadiannya asalnya sukun, naam karena mahma ini, kemudian bertemu dengan apa? Al-mubtilun. Lam yang sukun juga pada al-mubtilun. Naam, lam sukun bertemu dengan lam sukun. Sukun ketemu sukun. Naam. Namanya apa ini? Pertemuan dua sukun. Apa sidik? Iltika usakinain. Maka kaidahnya afanihillah huruf yang pertama itu di kasrah. Nah, menjadi yuhawilil mubtilun. Ya. Yuhawilil mubtilun. Baik. Jadi mengikhrabnya yuhawil bilun mudhari'un majzumun bimahna wa'alamatu jazmihi as-sukun al-muqaddarah. Ya, sukunnya muqaddarah, karena sukunnya tidak kelihatan, ya tidak kan perhatikan dalam kitab yang nampak itu apa Hasan harokatnya? Yang nampak kasrahnya tidak. Tapi kasrah ini bukan tanda i'rab untuk yuhawil. Nah, makanya dikatakan na'am alamat jazmnya as-sukun al-muqaddarah. Mana amin duhuriha? Apa? Ishtighalul mahal. Apa? Fi harakatin aridah liltiqa usakinain, yang menghalangi dia ikhwanillah karena apa? Sibuknya tempat tersebut, karena lam ini kan asalnya sukun kemudian dikasrah, jadi rebutan di situ. Harusnya sukun, kok di situ kasrah, ya karena nam tempat itu sudah sibuk. Disebutkan karena harus dikasrah memang sebab iltika usakin. Baik. Atau kalau ingin mudahnya, nam pengin mudahnya dikatakan apa? Yuhawil fi'lul mudhari'un majzumun bimahma wa 'alamatul jazmihi apa? As-sukun. Wa qussirat li'ajli iltiqa'i sakinain. Sama. Yang kedua ini lebih mudah untuk para mubtadi'. Nah, untuk orang-orang yang baru belajar lebih mudah. Jadi i'rab dulu alamat jazmnya apa? Sukun, kemudian kenapa di kasrah dijelaskan waqus sirat na'am liltiqa'i sakinain. Di kasrah dikarenakan liltiqa'i sakinain. Sekarang fi'il yang kedua yang merupakan jawabnya mana? Yang merupakan jawab syarat. Entak ya Hamzah. Tadhar, baik tadhar. Kemudian berikutnya idma. Wa idma nahwu qaulika idma taqum akum. Idma taqum akum. Maknanya bagaimana ini, Siddiq? Hah? Hah? Bila engkau berdiri, maka aku akan berdiri. Tayyib. Apa yang antum artikan? Alif. Sama. Apa? Kapan saja engkau berdiri, aku akan berdiri juga. Apa berdilbat? Jika engkau berdiri, maka aku akan berdiri. Aku pun akan berdiri. Nah, yang lainnya. Baik. Betul? Masa? Nah. Baik. Apa? Jawab. Jikalau, sama saja sih. Eh, Pak Ahmad. Kapanpun engkau berdiri, maka aku akan berdiri. Antum siapa yang ngajarin? Alif. Sendiri. Siapa sama siapa? Hah? Hah? Sama Akbar. Kok beda makna? Kok beda? Hah? Hah? Kapanpun antum dari mana ini? Kapanpun kamu berdiri, maka aku akan berdiri. Hah? Hah? Lihat. Lihat muyassar. Tayyib, itu yang betul. Idma yakni kapanpun berhubungan dengan dharab zaman ikhwan fillah. Berhubungan dengan apa? Dharab zaman. Baik, kapanpun. Nah, kapanpun engkau berdiri, maka aku akan berdiri. Baik, ini satpam. Nah, baik atau bodyguard. Bosnya berdiri, berdiri. Duduk, ikut duduk. Baik. Ayun. Nahwu qaulika ayyu talibin yajtahid yataqaddam. Sebelumnya tadi Yukasha idma taqum akum. Mana fi'il jawabnya? Akum. Fi'il syaratnya taqum yang depan. Baik. Sekarang ayun. ayu talibin yajtahid yataqaddam bakhtiyar apa yang dikerjakan ini. Artinya bagaimana? Ayu talibin yajtahid yataqaddam. Dia akan maju. Tain ayu talibin yastahid yataqaddam. Nah, pelajar manapun yang bersungguh-sungguh akan apa? Maka akan maju. Jadi butuh ijtihad. Ayu talibin yastahid yataqaddam. Nah, pelajar manapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan maju. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh ya mundur jadinya. Mundur. Tidak akan berhasil. Mata indak ya Muhammad Balimbang. Nahwu qaulika mata yasluh qalbuka tasluh jawarihuk. Nah ini bagus. Muhammad Thani. Juganya jangan banyak-banyak. Nah, saya yang depan tidak perlu juga. Dirasakan sehingga ketika abang menyusun dalam bahasa Indonesia enak. Tapi jangan pakai bahasa Padang. Pakai bahasa Indonesia. Baik. Ya. Labas. Ya, kapanpun hatimu baik, maka anggota tubuhmu pun akan baik juga. Baik. Atau kapan saja hatimu bagus, maka bagus pula anggota tubuhmu. Nah, apa ikra? Bagaimana untuk mengartikan? Baik. Nah. Ayana indak ya Muhammad lagi juga, Abdul Rahman. Ayana. Siapa ini? Wahyu. Nah, yang dikerjakan gimana? Kamu sudah mau nikah atau bagaimana nih? Kemarin sakitnya, tadi sehat kan? Sakitnya kemarin kok. Nanti dari pagi sampai sekarang kan sehat. Nah, Muhammad Khalid. Dimanapun. Mana tentang innahu qaulika ayyana tu'illah yu'inka. Nah. Taib. Ayana yakni berhubungan dengan apa? Dzarful makan. Dimanapun ya engkau mentaati Allah, maka Allah akan menolong atau maka Dia akan menolong sama. Taib. Mana fi'il syaratnya akbar? Fi'il syaratnya tuti'. Jawabnya yu'inka. Baik. Badahu. Siapa? Fajri. Aina nahu qawlihi ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Artinya Bagaimana? Baik, dimanapun kalian berada, baik, dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian, tidak akan bisa lari. Walaupun tumfi burujin musyayyadah. Apa yang dimaknakan Rifki tadi? Nah, bagaimana susunan itu? Mati. Jangan mati, kematian. Ya, beda kan? Kematian kan kata benda. Kalau mati, antum nanti. Ya, saya kalau mayit, kalau kematian, maut. Ya. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian. Baik. Anna Ahmad. Anna yajlisil alimu yuhtaram. Kapanpun, wadimanapun, atau bagaimanapun, atau siapapun, dimanapun, maka dia akan dimuliakan. Baik. Dimanapun seorang alim duduk, maka dia akan dimuliakan. Haythuma Aba Mujahid. Haythuma tastaqim tu benih. Baik, dimanapun kamu berlaku lurus atau istiqamah, maka kamu akan tuflih, akan beruntung. Baik, akan beruntung. Nah, berapa ini yang sudah disebutkan dari in sampai haythuma? Berapa alif? 11. Baik. Wadzakara al-musannifu fil jawazimi kaifama. Nahwu kaifama taf'al af'al. Dan musannif, yang dimaksud musannif ini siapa? Indaka rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Ibnu Ajrum. Baik. Kaifa ma taf'al af'al, bagaimana? Maknanya bagaimanapun kamu berbuat, maka aku akan berbuat juga. Baik. Nah, dimasukkannya kaifa khalifillah dalam jawazim oleh Ibnu Ajrum ini taba'an lil kufiyyin. Karena beliau mengikuti apa? Orang-orang kufiyyin. Dari sini kita ketahui khalifillah madhab Ibnu Ajrum dalam nahru memang madhab ahlil kufah. Dalam banyak na'am hal telah kita lewati beberapa masalah. Di antaranya apa? Di mana dia mengikuti kufiyyin. Jawab apa saja yang telah lewat? Yang telah lewat saja. Masalah yang masih segar apa selain ini? Dimasukkan yang kaya paman. Bagaimana dalam nawasib, bagaimana? Ditutup, Muhammad. Nah, gitu. Dakhala alaika syaitan. Baik. Baik. Baik, Alim Najurum. Nah, semuanya menasabkan. Baik. Nah, dalam pembahasan nawasib, ya kan? Kalau menurut nam kufiyin yang ini dipilih oleh siapa? Ibn Ajurum, an-nawasib asyaratul, semuanya menasabkan. Padahal yang rajih cuma 4. Juga yang lainnya Abu Muhammad, padahal yang telah lewat. Sudah mengingat, karena saya mengklasifikasikan hal-hal yang telah lewat untuk diputar ulang dengan cepat. Apa ini kerap? Apa? Khafat. Nah itu kita lewati. Ada yang lebih jelas dari itu. Apa? Apa lagi? Amr. Nah mereka katakan, atau mereka katakan al-amru majzumun abadan. Dikatakan fi'il amr itu majzum, karena mereka katakan fi'il amr dari fi'il mudhari' maksudnya. Baik, juga apa? Al-madhi maftuhun akhiri abadan. Ini menurut pendapat kufiyin juga. Nah, sekarang kita kembali ke kaifama. Jadi maksudnya kaifama sebagai jawazim mengikuti apa pendapat kufiyin. Waqad ilzamu bi idza fi darurati syair nahwu qauli syair wa idza tusim ka khasasatun pada jamani. Nah. Dan terkadang qad yudzamu, di sini qad memiliki makna apa? Apa Abdul Bar? Qad yudzamu bi idza fi darurati syair. Taqlil, nah, menunjukkan apa sedikit, itu kadang-kadang. Nah, terkadang, nah, suatu fi'il mudhari dijazmkan dengan idza fi darurati syi'r, pada kedaruratan syi'r. Nah, dan pada syi'r memang ikhwanillah banyak hal yang apa dilanggar kaidah-kaidah dengan alasan darurat. Nah, boleh ya panitia kalau syair bermudah-mudahan darurat-darurat silakan. Tapi kalau dalam apa hukum syariat, maka perkaranya seperti tadi malam, ya jangan dicampur aduk. Nah, Zain, kalau darurat syair, nah kita mengarang syair, mengarang bait syair kok harokatnya kurang pas sudah. Nah, ini darurat saya kasrah enggak apa-apa. Ini darurat saya sukun enggak apa-apa. Nah, nah, mengkauli syair seperti perkataan penyair. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Nah, bait syair ini li Abdul Qais wa sadruhu, dan apa permulaannya. Kalau syair ikhwani fillah ada sadrun dan ada ajzun. Sadr yaitu dada. Sadr kan dada, yaitu depannya, yang depannya adalah apa? Wasta'in ma aghnaka rabbuka bil ghina. Wasta'in ma aghnaka rabbuka bil ghina. Ini namanya sadr bait. Kemudian wa idza tusibta, ini namanya ajzul bait, ajz. Ya, bagian belakang punggungnya, yaitu ujung belakangnya namanya ajz. Ada istilah sadr dan ajz. Jadi jangan keliru-keliru. Wasta'in ma'aghnaka rabbuka bil'ina bil'ghina. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ini bagus maknanya. Nah. Apa wasta'ni saya ada apa titiknya kan? Wasta'ni ma'aghnaka rabbuka bil'ghina. Sayyid. Merasa cukuplah. dengan apa-apa yang Rabbmu telah mencukupkanmu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Jadi orang itu qanaah. Bait ini menganjurkan untuk seseorang memiliki sifat qanaah. Wastaghni ma aghna kalau bukan bilaghna. Jadi merasa cukuplah dengan apa-apa yang telah Allah cukupkan kamu dengan kekayaan. Jangan menjadi orang itu jasyak, yaitu memiliki ambisi yang tidak pernah puas. Wa idza tusibka khasasah fatajammal. Kemudian ya, atau dan apabila menimpamu kefakiran, maka fatajammal. Tayyib, yaitu berbuatlah yang bagus. Maksudnya apa? Jangan engkau tunjukkan kehinaanmu dan kemiskinanmu. Ini bimbingan untuk iffah, untuk seorang bersifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Nah, dan baik syair ikhwanillah, nah, padanya hikmah. Sebagaimana dalam hadis apa? Inna fi syi'ri la hikmah. Sungguhnya pada syair itu ada hikmah. Ini syair-syair yang bagus. Adapun terkadang syair-syair yang buruk, yang isinya cuma apa? Puji-pujian terhadap para raja, berlebihan demi mendapatkan uang dan seterusnya, ini buruk. Tapi sebagian syair masya Allah, padanya hikmah. Di antaranya di bagian depannya menyeru kita untuk apa? Bersikap qanaah. Di akhirnya untuk kita apa? Bersikap iffah. Nanti hafal bagus. Wastaghni ma aghna tarabbuka bil ghina wa idza tusimka khasasatan fatajammal. Ini tajammal. Di sini juga asalnya ikhwan fillah tusimka fatajammal. Fatajammal yaitu lamnya di sukun. Kenapa di kasrah sekarang? Kenapa fatajammal di kasrah? Nah, wa kusirat apa? Lil qafiyat syair, untuk qafiyat. Qafiyah itu ujung-ujung akhir suatu bait, khanifilah. Kalau pengin li semua. Kalau pengin na'am dhamma ya, dhamma semua. Sehingga bagus didengar. Kalau yang lainnya semuanya kasrah kemudian ini disukun, fata jamman kan tidak enak. Juga tidak pas. Sekarang syahidnya idza tusibka, di sini idza menasabkan fi'il tusibka dan apa? Tajammal. Tapi ini dalam darurat syair. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Wa syahidu fi, dan syahid. Nah, dalam bait ini idza haitsu jazamat fi darurat syair tusibka. Nah, di mana dia apa? Menjazmkan dalam kedaruratan syair fi'il tusibka. Nah, wa makna al-khasasah ay al-faqr. Khasasah itu maknanya kefakiran. Wa tajammal ay la tudhir 'ala nafsika dhulla wal maskan. Maksudnya tajammal yaitu jangan engkau nampakkan pada dirimu kehinaan dan kemiskinan. Inilah sifat yang mulia ya, jangan menunjukkan kelemahan kita kepada sesama manusia. Kalau ingin tunjukkan, ya tunjukkan kepada Allah. Dalam artian kita memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita memelas kepada Allah, Allah akan mengasihi kita. Tapi kalau kita memelas kepada manusia, kita akan dihinakan. Ya, maka bersifatlah dengan sifat iffah. Sifat iffah. Nah, berarti kita selesai secara ringkas tentang jawazim yang menjazmkan dua fi'il. Ada pembahasan berikutnya atau yang lebih mendalam lagi tentang awamil tersebut, amil-amil yang menjazmkan dua fi'il, insyaallah kita ambil pada kitab-kitab berikutnya dalam mutamimah insyaallah. Ada tambahan sedikit. Lain, cuman sekarang targetnya untuk semua harus apa? Hafal. Yang apa? Menjazmkan satu fi'il mana, yang menjazmkan dua fi'il mana. kapan ketemu amil-amil tersebut, jangan lupa untuk menjazamkan fi'il yang dimasuki. Perhatikan bahwa itu tanbihan. Qala Ibnu Hisham, lam harfu jazmin li nafyil mudhari' wal qalbihi madiyan. Lam adalah harfu jazmin, huruf yang menjazamkan. Nah, tayyib. Kemudian linafiyil mundhari' wa qalbihi madiyan, dan untuk apa? Memberikan makna penafian fi'il mundhari' tersebut dan mengubahnya menuju makna madi. Taqulu yaqumu Zaidun fa yakunu al-fi'lu marfu'an li khuluwihi 'anil nasibi wal jazim muhtamilan lil hali wal istiqbal. Fa idza dakhalat 'alayhi lam jazamtahu wa qallabtahu ila makna al-madi. Atau kalau mau dibuat naam dengan sifat ghaibah, jazamathu wa qalabathu ila makna al-madi, kembalinya ke lam, itu lebih bagus. Fa idza dakhalat 'alayhi lam jazamathu naam wa qalabathu ila makna al-madi. Perhatikan fi'il yaqumu pada kalimat yaqumu Zaidun, Zaid akan berdiri. Ya, fi'ilnya kan marfu'. Kenapa? Li khuluwihi 'anil nasib wal jazim, karena kosongnya dari nasib dan jazim, amil yang menasabkan dan menjazamkan. Wa muhtamilan, dan dia memiliki kemungkinan lil hal wal istiqbal, makna hal dan makna istiqbal. Kemudian apabila masuk padanya lam, maka lam ini menjazamkannya dan mengubahnya menuju makna madhi. Ini telah kita lewati. Sehingga faedah ini telah kita jelaskan dulu pada pembahasan lam. Cuman alhamdulillah ada catatan di sini sehingga diingat-ingat. Yang kedua, lamma adzakhilatu 'alal fi'lil madhi laysat nafiyatan jazimah. Tanbih. Lama apabila banyak kita dapati dalam ayat, na'am, juga dalam kitab-kitab. Dia tidak hanya masuk pada fi'il mudhari'. Terkadang masuk pada fi'il madhi, maka dikatakan di sini lama. Na'am, yang masuk pada fi'il madhi, maka dia bukan apa? Lama yang menafikan dan menjazamkan. Laisat nafiyatan jazimah. Tidak menafikan dan tidak menjazamkan. Lalu apa lamma ini? Wa innama hiya dzarfun bimakna hina ala masyhur. Hanyalah dia itu dzaraf yang bermakna hina menurut pendapat yang masyhur. Yaitu dzaraf berarti maknanya hina, tatkala, ketika, sama. Manakala, sama. Tergantung kita menggunakan mana dari ungkapan-ungkapan tadi yang lebih pas. Dan dalam menerjemahkan atau dalam menulis, afanifillah, kalau dalam bahasa kita berusaha menjauhi apa? Menjauhi pengulangan kata yang sama. Maka terkadang kalau ingin menerjemahkan untuk memiliki nilai sastra tinggi, sastra bagus, ya ungkapan yang bersinonim cari, jangan diulang-ulang. Semakin banyak pengulangan, jelek nilainya. Jangan pakai yang terus. Kemudian terus, ini jelek. Nah, dirasakan jelek. Maka dalam menerjemahkan, walaupun dalam bahasa Arab ada wawunya, wawa, berusaha bagaimana menghilangkan dan ini. Jangan dan. Nah, itu kalau dalam bahasa kita. Tayyib. Wa innama hiya dzarfun bimakna hina alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Wa harfu syartin inda sibawaih, dan huruf syarat menurut apa? Sibawaih. Jadi ada khilaf. Menurut pendapat yang masyhur dia dzarf, yang ini yang kita ambil. Menurut sibawaih dia huruf, yaitu harfu syartin. Nahwu qawlihi ta'ala falamma najjakum ilal barri a'radtum. Perhatikan, falamma najjakum ilal barri a'radtum. Maka kita tidak katakan apa? Maka kalian tidak apa? Tidak selamat ke permukaan bumi. Ini tidak betul. Karena lama di sini dzaraf. Nah, dzaraf bermakna hina, yaitu ketika. Maka tatkala atau ketika kami telah apa? Falamma najakum di sini fi'il madhi, apa? Nunnya nun asli. Nun fi'il. Falamma najakum ilal barri a'radtum. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian malah berpaling dari Allah. Najakum. Nah, di sini falamma, ya dzaraf bermakna hina, diingat-ingat. Kalau masuk pada fi'il apa ini, Livi? Masuk pada fi'il madhi. Nah, tugasnya cari contoh. Cari contoh dalam Al-Qur'an tayyib lamma yang masuk pada fi'il madhi. Nah, dan maknanya. Kemudian faedah yang ketiga, qala Ibnu al-Hajj, ma yajtimu fi'lain ay asalatan. Wa illa faqad yakunu al-jawab ghairu fi'il, kal jawabi bi fama nahnu min qawlihi ta'ala, mahma ta'na bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Ibnu al-Hajj mengatakan apa? Ma yajtimu fi'lain, bahwasanya amil-amil ini yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il. Maksudnya asalatan, yaitu pada asalnya. Ini tanbih, untuk tanbih afanifillah, dia sengaja dipisah oleh Nam Abu Anas, ya, oleh pengarang kitab Mumti ini. Karena apa? Dia ada sedikit tambahan kesulitan. Makanya setelah antum pahami pokok syarahnya, ya pokoknya harus sudah paham. Sekarang ada beberapa tanbihan di bawahnya hanya sebagai tambahan. Ya, sebagai tambahan. Bahwasanya makna yang jazimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il ini asalatan. Maksud asalatan ini apa? Pada asalnya dia menjazmkan dua fi'il. Nah, wa illa faqad yakunu al-jawab ghairu fi'il. Nah, tayyib. Jadi yang diinginkan adalah na'am asalatan, pada asalnya. Walaupun nah terkadang jawabnya itu bukan berupa fi'il. Nah, terkadang bukan berupa fi'il. Seperti apa? Jawab pada na'am ayat. Fama ta'ti nabihi min ayatin litasharu nabiha fama nahnu laka bimu'minin. Fama nahnu. Nah, di sini jawab padahal dia bukan fi'il apa? Bukan fi'il mudhari'. Maka untuk yang demikian, kalau jawabnya bukan fi'il mudhari' ifanillah, na'am, harus didatangkan fa. Fa yu'ta bi fa fil jawab. Maka didatangkanlah fa pada apa? Pada jawabnya. Jawab dari syarat tersebut. Dinamakan fa ini tusamma rabithatan li jawabi syarat. Dinamakan dengan rabithah, yaitu fa untuk mengikat pada apa? Jawaban suatu persyaratan. Nah, apabila nah jawabnya tersebut berupa jumlah ismiyah atau apa? Berupa jumlah apa? Fi'liyah, fi'ilnya apa? Fi'il madhi atau fi'il amr atau fi'il mundhari', tapi di situ diawali dengan lan atau tanfis. Tayyib. Atau pada fi'il yang di situ fi'ilnya jamid yang terkumpul dalam bait. Nah, apa baitnya Ahmad? Ismiyatun talabiyatun wabi jamidi wabi mawakad wabi lan wabi tanfisi. Tayyib. Itu tambahan sebagai faedah saja. Insyaallah nanti di kitab-kitab berikutnya akan antum dapati lebih banyak faedah. Jadi makna ya jazimu fi'lain, pahami ini pada asalnya. Tapi tidak harus dua fi'il. Terkadang jawab syaratnya itu berupa apa? Jumlah ismiyah. Atau terkadang berupa talabiyah fi'il amr. Nah. Dan seterusnya. Butuh fa' di situ. Yang keempat, alamatu adawati syarat alati tajzimu fi'laini sihat wa hululi in syartiyah mahallaha fahiya ummul bab. Dan tanda ikhwani fillah, adawatu syarat yaitu nam amil-amil syarat atau alat-alat yang menunjukkan syarat yang menjazmkan dua fi'il, alamatnya apa ikhwani fillah, yaitu bisanya dia diganti dengan in syartiyah pada tempatnya. Fahiya umul bab. Maka in ini adalah apa? Umul bab, induk dalam bab ini. Jadi semua ini ikhwani fillah, nah alamatnya dia itu adalah adawatu syart bisa diganti dengan in. Nah bisa diganti dengan in. Kemudian yang kelima, idza jaa fi'lu syarti fi'lan madhiyan fa innahu yakunu mabniyan fi mahalli jazmin wa in uttum udna. Baik. Kemudian apabila datang fi'il syaratnya berupa fi'il madhi. Naam. Baik, maka dia itu mabni fi mahalli jazmin, cara mengirabnya wa in uttum udna. Di sini fi'il syaratnya apa? Dengan uttum, dengan fi'il madhi. Uttum apa? Fi'il syarat. Ya, fi'il madhi, fi'il syarat. Mabniyun ala, mabni ala madha? Uttum. Ha? Mabni ala? As-sukun. Litisolihi bidhamir raf'in mutaharrik. Naam. Fi mahalli jazmin. Itu caranya. Fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik fi mahalli jazmin fi'lu syart. Kemudian udna, na'am sama ikhwan fillah, fi'il madhi mabniun ala as-sukun. Na'am. Kemudian apa? Litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik fi mahalli jazmin jawabu syart. Tayyib. Dan sebagai tanbih tadi yang harus na'am diberikan fa' padanya, ya fa' rabithah kalau apa? Fi'il madhi dalam bentuk fi'il jamid. Na'am, laisa. Na'am, atau asa. Jadi tidak semua fi'il madhi. Insyaallah nanti dalam kitab-kitab berikutnya. Yang jelas, ikhwan fillah, yang menjadi kewajiban antum dipahami na'am amil-amilnya itu, dihafal amil-amilnya. Karena tahapan julumiyah ikhwani fillah lebih mendasar pada hafalan, karena ini maklumat awal. Hafalkan na'am amil-amil yang menjazmkan. Kemudian apa? Kapan saja dia ada harus na'am teliti ini amalannya apa. Ya. Dan kesimpulannya di sini diagramnya untuk perhatikan. Nah, jawazim terbagi menjadi dua. Kemudian contoh-contohnya insyaallah kita tanyakan lagi pada pertemuan berikutnya. Naftahi bihadza. Subhanallahi walhamdulillah.